Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu dahu wa ma ba'd. Kita telah membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala pada bab ini, yaitu babul khawfi minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Ada dua ayat dan tiga hadis. Dan antum sudah menghafalkannya. Selanjutnya kita beralih ke masail, masalah-masalah atau faidah-faidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Qala fihi masailu, pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, permasalahan yang pertama, al-khawfu minasyirki, ya, sesuai dengan bab, ya. Yang bisa diambil dari dalil-dalil di dalam bab ini adalah adanya rasa takut dari kesyirikan. Kenapa kita harus takut? Karena Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang tidak bertaubat darinya. Adapun orang yang bertaubat dari kesyirikan, maka Allah akan mengampuninya. Nah, namun yang meninggal di atas kesyirikan, la yaghfiruhullah, dan ini mengharuskan kita, mewajibkan kita berhati-hati, waspada dari kesyirikan. Dan berdasarkan juga sabda Nabi SAW di dalam hadis pada bab, hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Asalnya, masalah yang kedua, anna riya'a minasyirki, bahwasanya riya termasuk dari kesyirikan. Nah, riya termasuk dari kesyirikan. Berdasarkan hadis yang barusan kita baca, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar, hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Nabi SAW ditanya tentang syirik kecil itu, beliau kemudian menjawab riya. Nah, salihah, yang ketiga, annahu minasyirkil aswar, bahwasanya riya termasuk dari syirik kecil, bukan syirik besar. Berdasarkan nas hadis ini, fasuila anhu, Nabi ditanya tentang syirik kecil yang beliau khawatirkan menimpa para sahabat, beliau mengatakan riya. Apakah syirik kecil itu terbatas pada riya saja? Jawabannya tidak. Dia bahagian daripada syirik kecil. Salah satu contoh dari syirik kecil. Nah, makanya di sini disebutkan atau diungkapkan dengan min at-tab'idiyah, yang menunjukkan sebahagian, ba'd. Ya. Sebagian, at-tab'idiyah menunjukkan apa? Sebahagian. Annahu minasyirkil aswar, termasuk bahagian dari syirik kecil. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah riya ini yang asalnya syirik kecil bisa menjadi syirik besar? Jawabannya, iya. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tentang contoh syirik kecil, beliau mengatakan kaya sirir riya, seperti riya yang sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya jika riya itu banyak, maka bukan kecil lagi, Setiap amalannya dibangun di atas riya. Ketika dia berucap, ketika dia beramal dengan amal soleh, selalu riya. Seluruhnya dibangun di atas riya. Ini bukan syirik kecil lagi, tapi sudah menjadi syirik besar. Dan itu adalah riya-nya orang-orang munafik. Dasar daripada amalan orang munafik adalah riya, semuanya riya. Adapun seorang mukmin, maka yasir riya. Riya yang sedikit. Nah. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa saya riya yang merupakan salah satu bahagian dari syirik kecil bisa menjadi syirik besar jika jumlahnya banyak. Nah. Wallahu a'lam. Baik. Rabi'ah yang keempat, annahu akhwafu ma yakhafu minhu 'ala as-salihin. Riya merupakan perkara yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh. Dan ini sudah pernah kita jelaskan kenapa demikian. Ya. Karena riya itu gampang sekali masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, li'annahu qad yadkhulu fi qalbil insani min ghairi syu'urin li khafa'ihi. Terkadang masuk ke dalam hati seseorang tanpa dia sadari, disebabkan karena samarnya riya itu. Wa tatallu'un nafsu ilaihi, dan jiwa sangat menginginkannya. Fa'inna kathiran minan nuhusi tuhibbu an tumdaha bitta'abudi lillah. Karena kebanyakan jiwa kita senang dipuji beribadah kepada Allah. Semuanya ingin dipuji. Dikatakan abid, orang yang beribadah kepada Allah, hamba Allah. Dan sehingga sangat dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh. Nah, lebih dikhawatirkan riya menimpa atas mereka orang-orang saleh daripada dosa-dosa yang lain, dosa pandangan. Orang-orang saleh bisa menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang haram. Bisa menjaga pendengaran mereka dari hal-hal yang haram. Bisa menjaga lisan mereka dari ucapan-ucapan yang haram. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang atau sedikit dari mereka yang selamat dari ingin mendapatkan pujian sebagai orang yang rajin beribadah. Semua atau kebanyakan jiwa kita menginginkan itu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Dan yang perlu disampaikan juga di sini, ya, bahwasanya riya itu adalah seseorang beribadah kepada Allah ingin disanjung sebagai orang yang rajin ibadah, ahli ibadah. Kalau dia dari awal beribadah demi manusia, maka bukan syirik kecil lagi, itu syirik besar. Kenapa dia sholat? Ya. Karena seseorang, bukan karena Allah. Kenapa dia beribadah? Kenapa dia melakukan ketaatan? Karena seseorang, karena fulan, karena Allah. Bukan karena Allah. Ini syirik besar. Lalu riya bagaimana? Riya yang bagaimana? Riya itu dia beribadah kepada Allah. Hanya saja dia ingin dipuji sebagai ahli ibadah. Orang yang bagus ibadahnya. Begitu. Ya, jadi harus hati-hati ya. Nah, jangan sampai tadinya kita hanya ingin dipuji sebagai orang yang rajin ibadah, bagus ibadahnya. Ternyata kemudian ibadah itu kita tujukan kepada orang lain selain Allah Azza wa Jalla. Maka itu sudah menjadi syirik besar. Beribadah karena manusia, untuk manusia. Bukan lagi sekedar ingin dipuji. Baik. Allah musta'an. Baik, al-khamisatu, yang kelima. Qurbul jannati wan nar. Dekatnya antara jannah dan neraka. Yang berdasarkan hadis di dalam bab, Nabi mengatakan man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka masuk ke dalam an-nar. Sangat dekat. Nah, ini kedekatan di sini sifatnya maknawi ya, bukan hakiki. Karena antara jannah dengan nar itu sangat jauh jaraknya. Ya. Qurb di sini kedekatan yang dimaksud secara hak maknawi. Nah. Yani tidak ada antara jannah dengan neraka sesuatu kecuali al-mautu ala dalik. Kecuali meninggal di atas tauhid ataukah meninggal di atas kesyirikan. Hanya itu saja antaranya. Hanya kematian. Ya, meninggal di atas tauhid masuk jannah. Meninggal di atas kesyirikan masuk ke dalam an-nar. Makanya dikatakan oleh penulis dekat antara jannah dengan neraka. Nah, kedekatan ya sifatnya maknawi bukan hakiki. Karena antara surga dengan neraka itu sangat jauh. Al-jannatu fi a'la'iyyin. Jannah di atas langit ketujuh. Ya. Di bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Wan naru fi sijjin. Adapun an-nar fi sijjin yaitu fil ardhis sufla. Di kerak bumi yang paling bawah. Jadi sangat jauh. Satunya paling atas ya. Kecuali arsy. Ya, arsy atapnya jannah. Nah. Dan neraka paling bawah. Jadi sangat berjauhan. Sehingga memaknai qurbul jannati wan nar, dekatnya antara jannah dengan neraka di sini apa? Itu tadi penjelasannya. Sangat dekat kenapa? Karena tidak ada yang memerantarai antara keduanya kecuali kematian. In mata 'ala tauhid fadkhala al-jannah wa in mata 'ala syirk fadkhala an-nar. Jika dia meninggal di atas tauhid masuk ke dalam jannah. Jika dia meninggal di atas kesyirikan masuk ke dalam neraka. Sangat dekat. Itu maknanya. Baik. As-sadis satu yang keenam. Al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahidin. Pengumpulan antara dekat keduanya pada satu hadis. Itu hadis yang sudah kita baca tadi di atas. As-sabi'atu yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Bahwasanya barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka akan masuk ke dalam al-jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka akan masuk ke dalam an-nar, walau kana min a'badin nas, walaupun dia termasuk di antara manusia yang paling beribadah kepada Allah. Nah. Ayyib. potongan kalimat yang pertama, barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah akan masuk ke dalam al-jannah. Jawabannya jelas, karena dia min ahli tauhid, termasuk di antara ahli tauhid. Sementara sudah menjadi keyakinan kita ahlus sunnah bahwasanya ahlu tauhid itu la budda lahum min dukhulil jannah, mesti masuk ke dalam al-jannah. Apakah masuk langsung dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya, dan jika dia termasuk di antara 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin, maka dia beruntung, termasuk orang yang paling sa'id, berbahagia masuk ke dalam jannah tanpa melalui proses hisab dan azab. Tidak dihitung lagi amalannya, apalagi disiksa, kan begitu. Nah, pasti masuk ke dalam al-jannah. Ya. Atau dukhulan ukhrawiyan, dia masuknya menyusul. Menyusul setelah dibersihkan dulu dosa-dosanya. Begitu. Yaitu dengan cara diazab. Wa man laqiyahu yushriku bi syai'an dakhala an-nar, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah menyekutukan sesuatu dengan Allah maka akan masuk ke dalam an-nar. Walaupun dia termasuk manusia yang paling banyak ibadahnya. Pernah kita contohkan ya. Mulai dari dia mumayyiz umur 7 tahun sudah beribadah, dicatat pahala. Sampai umur 60 tahun. Berapa tahun itu? Kurang lebih 53 tahun. Dia beribadah. Satu hari dia melakukan kesyirikan, syirik besar, tidak bermanfaat yang 53 tahun ini. Berapa perbandingannya? Ya, 53 tahun berapa hari dia beribadah? 53 kali 360 hari. Nah, dibanding dengan satu hari saja dia melakukan kesyirikan, tidak ada manfaatnya ibadah dia selama 53 kali 360 hari. Walaukana min abadinas. Walaupun dia termasuk manusia yang paling banyak ibadah. Kenapa? Li'anna syirka yuhbitul amal. Karena kesyirikan akan menggugurkan seluruh amalannya. Fala tanfa'uhu ibadatuhu. Sehingga ibadah yang dia lakukan tidak akan bermanfaat untuknya. Waliyadzubillah. Walau kana min a'badin nas. Perhatikan ungkapan ini. Walaupun dia termasuk manusia yang paling banyak ibadah. Sehingga dari sini ya, orang yang cerdas itu tidak tertipu dengan banyaknya ibadah seseorang. Jangan tertipu dengan seseorang yang masya Allah rajin beribadah. Nah, itu bukan satu-satunya penentu kesa'adah seseorang. Ya, pondasinya harus kuat, usulnya harus kuat, akidahnya harus kuat. Kita banyak melihat orang-orang di sekitar kita, masya Allah, kelihatan dia zahid, ya, zuhud, wara', na'am, wajahnya, ya, terlihat dia banyak melakukan salatul lail, dari badannya terlihat dia banyak melakukan siyam fin nahar. Min abadinas. Tetapi akidahnya fasidah. Akidah rusak. Akidah syirik, takhayul, khurafat. Tidak bermanfaat itu semua. Nah, jadi menjadi ya, jadilah seorang mukmin yang cerdas, membangun agamanya dengan benar di atas usul yang kuat. Barakallahu fikum. Taib as-saminah, permasalahan yang ke-8. Al-mas'alatul 'azimah, su'alul al-khalil lahu. Permasalahan yang besar yaitu permintaan al-khalil lahu, yaitu kepada Allah. Al-khalil lahu, permintaan al-khalil, doa al-khalil untuk dirinya. Siapa al-khalil? Siapa kemarin yang dijuluki al-khalil? Siapa? Nabi Ibrahim. Apa makna al-khalil? Diambil dari kata al-khullah. Apa artinya al-khullah? Khalisul mahabbah, cinta yang murni, derajat kecintaan yang paling tinggi. Kalah gelar al-habib. Kalau al-habib sekedar mahabbah, bukan khalisul mahabbah. Tapi kalau khalil dari kata khullah, yakni khalisul mahabbah. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengambil dua khalil dari kalangan manusia, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihima as-salatu wassalam. Permintaan Nabi Ibrahim untuk dirinya, wali banihi, dan untuk anak-anaknya, wiqayah ta'ibadatil asnam, supaya terjaga dari ibadah kepada patung-patung berhala. Meminta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan. Berdasarkan ayat yang sudah kita pelajari, ayat 35 dari surat Ibrahim, wajadu bani ubaniya na'budal asnam. Nantinya di sini ada qudwah untuk kita sekalian ahlu tauhid, yaitu supaya senantiasa meminta kepada Allah perlindungan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika minasyirk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan. Berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Wa ana a'lam, dalam keadaan aku mengetahui. Kita berlindung kepada Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku bertaubat kepadamu, memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak sadari, yang aku tidak ketahui. Selalu baca doa ini, dan ini dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk diantara bentuk tahqiq kita terhadap tauhid. Di samping kita melakukan sebab-sebabnya, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari kesyirikan yang bisa merusak usul tauhid seseorang. Makanya Syekh di sini mengatakan al-mas'alatul 'azimah, sebuah permasalahan yang besar. Diungkapkan oleh penulis dengan mengatakan apa? Sebuah permasalahan yang besar, bukan sepele. Jadikan itu sebagai contoh. Wahai ahlu tauhid, banyak-banyak berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari jatuh kepada kesyirikan. Al-mas'alatul 'azimah, bukan perkara yang sepele. Yang kemudian kita tinggalkan berlalu begitu saja, tidak. Atas ya, permasalahan yang ke-9, itibaruhu bihalil aktsar. Itibaruhu bihalil aktsar. Nabi Ibrahim menganggap jumlah yang banyak. Artinya beliau tidak menyempelekan jumlah yang banyak. Maksudnya apa? Sebab kenapa beliau berdoa meminta perlindungan dari beribadah kepada patung-patung berhala, karena kebanyakan manusia telah sesat, ya, biibadatil asnam. Sebab khaufihi min dzalika, penjelasan masalah ini ditulis, ya. Sebab beliau takut dari itu, annal aktsara, karena kebanyakan manusia, qad dhalla, telah sesat, biibadatil asnam, dengan beribadah kepada patung-patung berhala. Falam yatakhallas minha illa alqalil, sehingga tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit minan nas, sedikit dari manusia yang selamat. Ya subhanallah. Nah, demikian pula seharusnya kita. Ketika kita melihat kondisi masyarakat kita, di mana keumuman masyarakat kita, kebanyakan masyarakat kita jatuh pada kesyirikan, jatuh kepada kebid'ahan, kemaksiatan, maka hendaknya kita mengambil itu sebagai ibroh. Ya. Na'tadir minha. Ambil pelajaran. Jangan sampai kita ikut jumlah yang banyak itu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terselamatkan dari kesesatan orang dalam jumlah yang banyak. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nah. Baik. Na'tabir bihadza. Di qawli, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Rabb, sungguh mereka, yakni siapa? Patung-patung berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Inilah sebabnya beliau sangat takut ditimpa oleh kesyirikan dan juga mengkhawatirkan keturunan-keturunan beliau alaihissalatu wassalam. Al-asyaratu, yang ke-10, fi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Di dalam bab ini ada tafsir la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari. Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, menjelaskan masalah ini, yang zahirnya nampak bahwasanya tukhadhu min jami'il al-bab. Masalah ini, tafsir la ilaha illallah, yang terdiri dari isbat, penetapan, wan nafi, dan penafian. La ilaha ada apa? Nafi. Illallah isbat. Tu'khadhu min jami'il albab. Diambil dari semua bab, karena semua bab dalam kitab ini mengandung itu. Jadi bukan hanya bab ini saja. Nah, ini mengandung penafian dan penetapan. Al-hadiyata asyrata, yang ke-11. Tadi yang terakhir, ya. Fadilatu man salima minasyirki. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan artinya bersih dari kesyirikan. Naam. Illa man atallaha biqalbin salim. Datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari kesyirikan. Keutamanya apa? Dakhulul jannah, pasti, ya, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menerjemahkan di sini pasti? Karena sesuatu yang sifatnya mustaqbal diungkapkan dengan fi'il madhi. Ya. Masuk ke dalam jannah kan belum terjadi. Tapi di sini diungkapkan dengan dakhala, telah masuk. Bukannya dakhulu, yang artinya apa? Akan atau sedang. Tapi dakhala, telah masuk, artinya pasti akan masuk dalam jannah. Wa'adallah, wallahu la yukhliful mi'ad. Ini janji Allah dan Allah tidak menyelisihi janjinya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah malam ini telah menuntaskan masail. Ada 11 masail yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Tersisa penjelasan Sa'di rahimahullah, ya, pada al-qaul sharif. Insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa ilahuna jazakumullahu khairan. Tafaddalu barakallahu fikum.